Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin, saudara-saudaraku yang saya hormati dan saya muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah jalla wa ala yang telah menganugerahkan kepada kita banyak daripada nikmat, di mana dengan izin Allah jalla wa ala kita kembali berkumpul di tempat ini, dan seperti biasanya kita akan kaji kembali apa yang telah kita pelajari dari kitab para ulama kita rahimahumullah. Dan di sesi kali ini kita akan masuk kepada satu dari karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dari kitab At-Tauhid, yaitu bab tentang firman Allah jalla wa ala, wa in adzaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra'a massatu la yaqulanna hadza li. Dan sudah kita bahas ayat berikut juga dengan hadisnya. Dan pembahasan yang penting yang ingin disampaikan tentunya oleh penulis di sini adalah hal yang berketerkaitan dengan kesempurnaan tauhid. Nah, alangkahnya hadirin, seseorang mengupayakan kesempurnaan tauhid setelah keabsahannya. Artinya, kalau tauhid seseorang itu sah, maka langkah dia yang berikutnya adalah hendaknya mengupayakan kesempurnaannya. Dan mengupayakan kesempurnaannya ini tentunya bil ilm, adalah dengan dia pelajari ilmu agama. Dan kitab-kitab ulama kita rahimahumullah banyak menyinggung akan hal ini. Di antaranya kitab Tauhid dan juga kitab-kitab yang lainnya. Dan pada bab kita yang telah kita mulai pembacaannya pada pertemuan yang lalu, di sana kita dapati satu pelajaran bahwa bagi orang yang dia ingin mencapai kesempurnaan tauhid, hendaknya dia berhati-hati dalam menyikapi nikmat Allah jalla wa ala. Di mana penting bagi seorang muwahhid untuk dia menyadari bahwa nikmat apapun yang datang kepada dirinya untuk dia yakini dan dia sandarkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa datangnya dari sisi Allah jalla wa ala, dan Allah jalla wa ala yang mengiringnya kepada dia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah," dan apapun nikmat yang ada pada kalian itu semata-mata datangnya dari Allah jalla wa ala. Apapun nikmat yang dirasakan oleh seorang hamba. Lantas bagaimana dengan orang yang dia menyandarkan nikmat tersebut kepada amalannya, kepada pekerjaannya, kepada kepandaiannya dan kepada kecerdasannya? Di sini letak permasalahan kita. Allah jalla wa ala mengatakan dalam ayat ini, "Wala in adzaqnahu rahmatan minna." Kata Allah, apabila kami rasakan kepada seorang anak Adam satu rahmat yang datangnya dari sisi kami, nikmat yang datangnya dari sisi kami, bisa itu berupa kesehatan atau harta limpah atau yang lain sebagainya. Mimba didarra'a, setelah sebelumnya dia itu kami timpa kepadanya satu kesulitan. Dan seperti inilah keadaan yang namanya kehidupan. Bahwa seorang tidak ada manusia selalu dalam keadaan sedih, dan tidak ada manusia selalu dalam keadaan senang. Dunia itu selalu berputar. Kadang seorang ditimpa kesenangan, kadang dia ditimpa dengan kesulitan. Dan kapan seorang mendapatkan setelah sebelumnya dia ditimpa kesulitan, maka hendaknya dia sandarkan nikmat itu kepada Allah. Dan pada ayat ini Allah Jalla wa'ala mengatakan bahwa orang ini ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya nikmat, berikan kepadanya satu kemudahan setelah sebelumnya dia ditimpa dengan kesulitan, kata Allah Jalla wa'ala orang ini akan mengatakan hadzali. Apa yang dimaksud dengan ucapan hadzali? Dia menganggap bahwa nikmat tersebut adalah yang pertama dia sandarkan kepada amalannya, bahwa ini adalah berkat usaha saya, berkat kepandaian saya, dan berkat kecerdasan saya. Nah seperti ini sekali dimuliakan Allah, penyimpangan terhadap tauhid. Itu kapan seorang menyandarkan satu nikmat dari Allah, dia sandarkan kepada jerih payah dia. Kira-kira banyak ya seperti ini? Banyak. Baik, ada jenis yang kedua. Dan yang kedua ini yang lebih samar lagi dari jenis yang pertama. Kalau seseorang anggap dia selamat dari yang pertama, banyak dari manusia yang sudah belajar tauhid, dia tergelincir ke bawah. Apa bentuk yang kedua? Bentuk yang kedua dia sandarkan nikmat itu kepada Allah. Dia katakan ini datang dari Allah, tapi dia merasa bahwa dia mendapatkan nikmat, dia berhak. Dia berhak untuk mendapatkan nikmat itu. Apakah karena kesolehan dia kah? Atau disebabkan oleh karena jerih payah dan usaha dia? Dan dua bentuk ini hadirin sekalian dimuliakan Allah, wajib bagi seorang untuk dia waspada lebih dari waspada yang hal yang lainnya. Ya. Kenapa? Jelas karena ini merusak tauhid. Jelas. Ya, penyimpangannya terhadap keabsahan la ilaha illallah. Jelas bahwa ini akan berakibat kepada ketergelinciran dia nanti di akhirat. Seperti yang dijelaskan oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullahu taala, bahwa manusia di akhirat nanti ketika dia melintas di atas shirath, selamat tidaknya dia itu tergantung selamat tidaknya dia ketika dia meniti as-shirath di dunia. Karena as-shirath itu dua. Yang pertama adalah shirath al-hissi, yaitu shirath yang sifatnya itu real, nyata, yang akan dilintasi, yang bisa ditangkap dengan indera, yang akan dijejak oleh kita nanti di akhirat. Nah, inilah yang membentang di atas punggung jahannam, yang akan membentang dan mengantarkan manusia apabila dia selamat, dia masuk ke syurganya Allah. Ini yang disebut dengan shirath hissi. Dan yang kedua adalah as-shirath al-ma'nawi, shirath yang sifatnya abstrak, yaitu jalan al-mustaqim, jalan yang lurus, yaitu berupa dinil Islam. Dan bagaimana seorang ketika dia melintas di atas shirath yang hissi, yang nyata, adalah seperti ketika dia melintas di atas shirath yang ma'nawi dunia. Nah kalau seorang dia gak ngerti tauhid misalnya, ya, gak tahu bahaya apa yang mencelakakan dan mencederai la ilaha illallahnya, ya, dan danahnya, artinya yang menjadi obrolannya justru hal lain seputar at-tauhid, seputar la ilaha illallah, seputar upaya untuk ya, mewujudkan la ilaha illallah dalam dirinya, perkara ibadah kepada Allah Jalla wa'ala, seperti misalnya al-fiqh. Masya Allah, tadi saya juga sempat nyimak kajian Ustadz Rizki, ya, kajian yang nafi'ah, ikhwan, kajian bermanfaat, ya, dua fikih yang dalam yang hendaknya setiap ikhwah, ya, bersungguh-sungguh untuk ya mempelajarinya dan menyimaknya. Mungkin di sini udah pada nikah semua jadi kurang semangat gitu ya, tapi kan masih ada jad. Intinya hadirin sekalian dimuliakan Allah, aqidah wa'id ini mutalaziman, ya, aqidah dan fiqh ini perkara yang saling berketerkaitan. Ketika seorang dia mengetahui bahwa dia harus merealisasikan la ilaha illallah, mentauhidkan Allah, dia juga harus tahu gimana cara dia beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Apa adalah perkara sholatnya, ya, dan yang lain sebagainya dari perkara ibadah, atau dalam muamalah seperti nikahnya, tijarahnya, ini harus dia ketahui dan dia pelajari. Jadi hadirin sekalian dimuliakan Allah, menyibukkan diri, ya, dengan seorang membekali dirinya dengan ilmu. Dan yang dimaksud dengan ilmu itu adalah, ya, adalah dalam Islam tiga, ya, biasa dikategorikan dengan tiga, yaitu perkara akidah, ibadah, suluk. Perkara akidah, ya, yaitu dalam bagaimana seorang mentauhid Allah, kemudian ibadah, bagaimana dia beribadah kepada Allah, dan yang ketiga adalah as-suluk, yaitu yang berkaitan dengan akhlak dia kepada Allah dan juga kepada sesama. Ini yang akan menyelamatkan dia nanti di akhirat kelak. Dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, apabila seorang dia menyandarkan nikmat itu kepada amalannya, kepada perbuatannya, kepada usahanya, tapi nau'un minal isyrak birububiyah, yang demikian ini terdapat unsur kesyirikan dalam perkara rububiyah. Ya, dia sandarkan nikmat itu, ya, seolah-olah tidak ada andil Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Padahal seorang yang dia mentauhidkan Allah dalam perkara rububiyah, dia meyakini Allah lah Subhanahu wa taala yang menguasai rububiyah itu. Dan di antara unsur dari rububiyah itu adalah apa? At-tasarruf, mengatur. Yang mengatur rezeki seorang, apakah memberikannya atau menahannya. Nah, ini kondisinya beda. Dia menyangka bahwa nikmat yang dia dapat itu murni hasil kerja keras dia. Ya, maka ini kesyirikan dalam perkara ar-rububiyah. Ini yang pertama. Tapi kalau dia sandarkan nikmat kepada Allah, ya, dan bersamaan dengan itu dia merasa kalau dia berhak menerima nikmat itu. Ya. Ketika datang suatu keberuntungan usaha misalnya, dia merasa bahwa ini datangnya dari Allah. Tapi ada juga rasa kalau dia berhak menerimanya. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, fa fihi nu'un min at-ta'alli wat-tarafu'i fi janib al-ubudiyyah. Maka pada yang demikian ini terdapat unsur dari at-ta'alli wat-tarafu', sombong, kesombongan. Ya, dalam perkara al-ubudiyah. Dalam perkara al-ubudiyah, di mana seorang hendaknya dia menunduk, merunduk, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui nikmat semata-mata datang dari Allah Jalla wa Ala. Akan tapi dia menyangka bahwa dia berhak, sehingga dia merasa kalau Allah Jalla wa Ala dia tidak memberi nikmat itu kepadanya, maka Allah Azza wa Jalla zalim. Maka nikmat yang digiring Allah kepada dirinya seolah-olah itu adalah upah dari kerjanya dia, upah dari, ya, usahanya dia. Yang kalau enggak dikasih berarti Allah Jalla wa Ala zalim. Tarafu', ya, dia merasa sombong, dia merasa, ya, tinggi di atas sisi ubiyah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis yang dimuliakan Allah, ya. Nah, ini tentunya adalah bahthun, pembahasan yang penting sekali bagi kita untuk kita, ya, fahami dan sadari. Bagi seorang yang dia ingin mendapatkan tentunya kemuliaan at-tauhid dan selamatan dari hal-hal yang merusak tauhidnya. Dan juga kita bahas tentunya pada pertemuan kita yang lalu juga adalah sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yaitu yang berbicara tentang kisah dari tiga orang Bani Israil. Ya, ini sudah kita bahas juga, ya. Di mana dikisahkan dalam, ya, hadis yang, ya, populer ini, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita ada tiga orang dari kalangan Bani Israil. Yang pertama, dia ini adalah orang yang terkena penyakit belang. Dan yang kedua, penyakitnya itu botak. Dan yang ketiga, penyakitnya itu buta. Lalu Allah Jalla wa'ala ingin mencoba setiap dari mereka. Dikirimlah kepada mereka seorang malaikat. Tentunya, ya, malaikat ini datang kepada setiap dari mereka itu dalam bentuk manusia. Nah, ini ya, kita imani akan adanya malaikat Allah Jalla wa'ala. Ini termasuk daripada prinsip keimanan. Dan juga kita mengimani bahwa para malaikat itu yatashakkalun, bahwa para malaikat itu dia bisa berubah bentuk sesuai yang mereka kehendaki dan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang pertama kali didatangi oleh malaikat ini, ikhwah, itu adalah orang yang belang. Datang dia kepada orang yang belang dan dia pun bertanya, ayyu syai'in ahabbu ilaik? Kata malaikat ini, apa harta yang paling kamu cintai? Apa harta yang paling kamu suka? Maka dia bilang, launun hasanun wa jildun hasanun wa yadhhabu anzi qad qadirani an-nasu bih. Warna yang indah, kulit yang indah, karena penyakit belang itu menimpa. Ya, dia ingin agar dia diberi keindahan oleh Allah Jalla wa'ala. Ya. Dan juga dia ingin, wa yadhhabu anni alladhi qad qadirani an-nasu bih. Pergi dan hilang dariku penyakit yang karenanya orang akhirnya jijik kepada. Dia ingin agar penyakitnya itu hilang, ya, ini ya, hilang darinya kemudharat. Dan dia juga ingin mendapatkan kemanfaatan. Ya, lengkap sudah permintaan dia. Ya. Dia ingin hilang darinya kemudharatan, yaitu penyakit itu hilang darinya, dan dia juga ingin kulit yang bagus, juga warna yang bagus. Qala fa masahahu. Lalu diusaplah orang ini. Apa faedah bisa kita petik di sini kemarin? Maka diusaplah malaikat ini orang tersebut. Hah? Apa faedah bisa kita petik kemarin di sini? Apa, Pak? Kira-kira. Enggak hadir. Coba. Saya bisa sebutkan. Apa? Nah, ya masalah ya menjalani sebab. Mungkin saja dan bisa saja bagi Allah Jalla wa'ala, ya, untuk dia berikan kepada orang yang sakit ini secara langsung apa yang dia minta. Bisa? Bisa. Tapi kenapa ya malaikat ini perlu ya, untuk dia usap dulu orang ini? Di sini terdapat ya satu prinsip dalam Islam, yaitu berupa prinsip apa? Menyebab. Ya, menjalani as-sabab. Ya. Sebagaimana Allah Jalla wa'ala mampu untuk dia ya berikan kepada Maryam, ibunda dari Nabi Allah Isa, buah-buahan yang tidak ada pada musimnya. Ya. Begitu Allah Jalla wa'ala mampu untuk memberikan kepada Maryam saat dia sedang sakit dikarenakan kehamilan yang berat mengandung anaknya, yaitu Isa bin Maryam, untuk memberikan kepadanya buah rutab tanpa sebab. Tapi kenapa Allah Jalla wa'ala masih menyuruh kepada Maryam, huzzi ilaiki bijid'in nakhlah, dan goyangkanlah olehmu pepah kurma, tusaqit 'alaihi rutban janiyya, sehingga turun dan jatuh kepadamu ya rutab-rutab yang sudah masak. Ini ya menunjukkan akan disyariatkannya menjalani sebab. Seorang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ini faedah janibiyah. Hendaknya dia juga menjalani sebab. Karena inilah prinsip dari at-tawakkal itu. Tawakal itu bukan seorang dia hanya berserah diri kepada Allah tanpa menjalani sebab. Jelas oleh para ulama tentang definisi tawakal adalah apa? Siapa yang tahu pengertian tawakal yang saya berikan pada pertemuan-pertemuan yang lalu? Siapa yang tahu? Al-i'timad 'ala Allah fi jalbi naf'in aw daf'il madar. Bersandar kepada Allah dalam menggapai kemanfaatan atau menolak suatu kemudaratan. Disertai dengan apa? Disertai dengan menjalani sebab, disertai dengan usaha, kata orang kita apa? Ikhtiar. Tapi ikhtiarnya ma'dzun bihi syara'an, harus diizinkan syariat. Jangan dia bilang ya, saya ikhtiar, padahal dia ngapain? Dia mencuri. Ya, saya kan ikhtiar. Ini enggak ma'dzun bi syara'an, tidak diizinkan oleh syariat. Kemudian dia katakan saya tawakal. Ya. Maling juga tawakal gitu kan. Ya. Perampok pun juga takal kalau seperti itu. Tapi pada hakikatnya demikiannya adalah konsep tawakal yang keliru. Nah, jadi harus amalannya itu ma'dzun bihi syar'an. Baik. Di sini dijelaskan famasahahu, menunjukkan bahwa segala sesuatu itu harus dengan sebab. Ya, antum mau sukses gitu kan? Jadi bukan pergi ya ke mana? Ya, ke Gunung Kawi. Ya. Kenapa? Kalau dan katakan itu adalah ikhtiar, tapi ikhtiar ghairu ma'dzun bihi syar'an. Tidak diizinkan oleh syariat. Tidak diizinkan oleh syariat. Demikian. Ya, antum pengin pinter, ya belajar. Ya. Belajar bahasa Arab. Belajar pelajaran-pelajaran yang menjadikan antum paham akan agama. Jadi perlu dengan ya menjalani sebab. Fa dhahaba anhu qadaruh. Maka Allah Jalla wa Ala pun ya menghilangkan darinya penyakitnya. Dihilangkan mudarat yang menimpa dia. Ya. Sudah lengkap tercapai apa yang dia mau? Apa jawabnya? Belum. Belum dikasih apa? Kulit yang bagus, belum dikasih juga apa? Warna yang bagus. Maka dikatakan dalam hadis fa'utiya launan hasanan wa jildan hasanan. Lalu dikasihlah kepada dia kulit yang bagus dan warna yang bagus. Masya Allah. Nikmat di atas nikmat. Bukan. Ya. Ini sesuai dengan makna dari ayat tadi, ya. Yaitu seorang yang dia diberi kepadanya suatu nikmat setelah sebelumnya dia ditimpa suatu apa? Suatu musibah kemudaratan. Kemudian ayuhal hadirun kaum muslimin yang dimuliakan Allah, maka malaikat ini pun kembali berkata kepadanya, "Qayyul mali ahabbu ilaik?" Apa harta yang paling kamu suka? Ya, setelah hilang darinya apa? Penyakit, ya. Selanjutnya apa? Usaha dong, gitu kan? Ya. Apa maisyahnya? Maka ditanyakan kepadanya, harta apa yang paling kamu suka? Ini mau dikasih modal ini. Ya. Nah, orang ini pun berkata al-ibil awal baqar. Yang aku sukai adalah ya ternak. Ya, unta atau sapi. Ya, seorang rawi di sini yang namanya Ishaq dia ya ragu dalam periwayatnya. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-ibil yaitu ya unta atau Nabi mengatakan al-baqar? Fa'utiya naqatan ush. Lalu diberikanlah kepadanya naqah. Dan naqah ini adalah ya unta yang sedang bunting. Masya Allah. Ya, dikasih satu modal yang bukan main-main. Ya, itu ya datang ternak yang siap untuk melahirkan. Siap untuk dia melahirkan. Setelah dikasih, ya, enggak sampai di situ yang dimuliakan Allah. Malaikat ini pun dia kembali berkata barakallahu laka fiha. Didoakan semoga usahanya itu apa? Berkah. Semoga Allah memberkatimu pada usahamu. Ikhwaskan dimuliakan Allah. Naam. Ya, apabila kita perhatikan kepada hadis ini, bahwa dia adalah orang yang sebelumnya susah. Kemudian ya, dihilangkan sebab yang pertama kali yang menghalangi dia untuk dia bisa usaha. Apa itu? Ya penyakitnya sehingga badan sehat. Sehingga jamil, pemandangannya indah mengesankan. Begitu bukan? Antum kalau cari pegawai yang mukanya cemberut terus, ya, mukanya mungkin ya serem gitu kan? Ya. Sehingga orang takut mau masuk toko antum, ya, baru masuk keluar lagi gitu kan? Atau cari yang ya mukanya ya punya malameh. Ya, kesan yang menyenangkan, senyum. Ya tentu yang seperti ini yang itu bukan. Maka ketika madarat dan hal yang menghalanginya dari dia menggapai kemanfaatan duniawinya itu dihilangkan dan diberikan kepadanya malameh yang baik, diberikan oleh Allah Jalla wa Ala juga apa? Modal. Ya, untuk dia bisa bergerak dan untuk dia bisa berbuat. Ya. Kemudian didoakan oleh malaikat dengan doa keberkahan. Nanti kita akan lihat di akhir hadis apa yang akan ya dia hasilkan. Kemudian malaikat ini pun mendatangi orang yang kedua. Qatal aqra. Datang malaikat ini kepada si botak. Faqala ayyu syai'in uhibbu ik? Lalu ditanyakan padanya, apa yang paling kamu sukai? Qala sya'run hasanun. Rambut yang bagus. Ya. Dia menginginkan manfaat di sini. Ya, karena dia enggak punya rambut, dia bukan cuma minta rambut. Ya, tapi dia minta apa? Rambut bagus. Sama seperti yang pertama, dia bukan cuma minta. Ya, tapi dia juga minta apa? Kulit yang bagus. Jelas ya? Dia minta manfaat dan manfaat yang dia minta. Wa yadhabu anni alladhi qad qadirani an-nas bih, dan juga pergi hilang dariku penyakit yang karenanya orang pun jijik dariku. Dia minta dihilang darinya mudarat. Ya, dia minta dua di sini. Ya, tahsilul manafi' wa daf'il madar. Mendapatkan kemanfaatan ya berupa rambut yang bagus dan dihilangkannya mudarat dari dirinya. Famasahahu, lagi-lagi diusap orang ini oleh malaikat tadi. Qala fadhaba anhu qadaruh, lalu hilanglah ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala penyakit dia. Wa utiya sya'ran hasana, dan dia pun diberikan kepadanya rambut yang indah. Ya, padahal kalau dia dikasih rambut aja enggak sebenarnya. Ya, botak. Tiba-tiba numbuh, senang. Senang. Ya. Tadinya belang, sekarang enggak belang, senang. Tapi dia minta yang bagus, dia minta yang lebih. Nanti kita akan bedakan antara dua orang ini dengan orang yang ketiga. Dan sebagaimana dan bagaimana patutnya dan seharusnya seorang muslim ya dalam menyikapi satu nikmat dari Allah Jalla wa'ala. Ya. Maka dikasihkanlah kepada orang yang kedua ini apa yang dia minta. Hilang darinya penyakit yang orang jijik darinya. Kemudian diberikanlah kepada dia rambut yang bagus. Sama kepada orang yang pertama. Begitu pula malaikat ini bilang kepada orang yang kedua. Ayyul mali ahabu ilaih. Harta apa yang paling kamu sukai? Qala al-baqaru awil ibil, katanya. Sapi atau unta, fa'utiya baqaratan hamila. Dia pun dikasih sapi yang sedang bunting. Tabarakallahu laka fiha. Kemudian didoakanlah orang ini. Semoga Allah Jalla wa'ala berkati engkau pada binatang ternakmu ini. Kemudian pergilah malaikat ini datangi orang yang ketiga, fa'atal ama. Faqala ayu syai'in uhibbu ilaik? Apa yang paling kamu sukai? Maka si buta ini pun menjawab, yaruddullah ilayya basari fa absyiru bihin nas. Lihat, ketika malaikat ini datang kepada si buta dan menanyakan pertanyaan yang sama, maka jawabannya enggak sama dengan dua orang yang ditanya sebelumnya. Dia cuma minta agar dihilangkan darinya kemudaratan. Ya, dia enggak minta penglihatan yang bagus. Dia tidak minta penglihatan yang tajam, tapi dia cuma minta apa? Hilang darinya mudarat yang menimpa dia. Apa itu? Kebutaan. Yang sebagai efeknya apa? Sebagai efeknya adalah dia kembali lagi bisa melihat manusia. Dia hanya minta apa? Dihilangkan mudarat yang menimpa dirinya. Faqala ayu syai'in uhibbu ilaik? Kemudian ditanyakan kepada si buta ini juga, lalu apa ya, harta yang paling kamu sukai? Qala al-ghanam. Tunjukkan bahwa orang ini enggak sama dengan dua orang yang pertama. Yang pertama minta apa? Minta unta, gitu kan? Ya kalau mobil di sini apa? Hah? Dia minta Alphard, gitu kan? Atau kalau motor dia minta apa? Hah? Dia minta motor mahal. Enggak. Tapi ya, si buta ini minta ternak yang berbeda dengan ternak yang diminta oleh dua temannya. Dia enggak minta ibil. Dia enggak minta. Dia pun juga tidak minta sapi. Dia cuma minta apa? Kambing. Mbek dia minta. Ya. Kemudian dia katakan, "Qala al-ghanam." Aku cuma suka dengan kambing. Fa'tiya syatan walida. Maka diberikanlah kepadanya kambing betina sedang bunting. Lengkap sudah tiga orang didatangi oleh malaikat, ya, di mana Allah Jalla wa'ala ingin mencoba mereka bertiga. Lihat, dan manusia, ikhwas kalian dimuliakan Allah, ya, seolah-olah kisah ini adalah cerminan ya, dari kondisi manusia, ya, kebanyakan, di mana setiap kita pun umumnya tidak lepas dari keadaan yang demikian. Begitu bukan? Ya. Setiap kita ditimpa cobaan. Dan setiap kita diberikan oleh Allah Jalla wa'ala nikmat. dan setiap kita berbeda-beda usaha dan sikap dalam menyikapi nikmat yang Allah Jalla wa'ala berikan kepada kita itu. Maka dilihatlah kisahnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau alaihi salatu wassalam, "Tauntija hadzan wa walladha." Maka masing-masing dari binatang ternak yang diberikan kepada 3 orang dari Bani Israel ini, semuanya melahirkan. Semuanya berkembang biak. Semuanya semakin banyak. Fakana li hadza wadin minal ibil. Yang pertama dia memiliki selembah unta. Ya. Satu lembah isinya unta. Subhanallah. Kira-kira berapa itu? Satu unta berharganya. Nah, sama seperti harga seekor sapi. Ya. Idul Adha mungkin ya yang kecil, kalau di Idul Adha mungkin yang paling kecil 10 juta, 11 juta, ya. Satu lembah. Ini ya Allah. Qala min al-baqar. Begitu pun punya ya satu lembah isinya. Wali hadza wadin min. Dan orang yang ketiga pun juga diberikan oleh Allah Jalla wa Ala selembah isinya kambing. Allah Jalla wa Ala berikan setelah sebelumnya apa? Seperti Jalla wa Ala ikhwan mudah untuk kembali kondisi seorang hamba. Begitu bukan? Naam, sulit. Kalau berikan kepadanya kemudahan, mudah bagi Allah. Kisah yang kita baca di dalam kondisi keseharian kita pun kita dapat yang demikian yang bisa menjadi maha murah karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ya. Selanjutnya, datanglah malaikat ini sekali lagi. Datang dalam keadaan orang masih susah, masih sulit. Maka sekarang malaikat ini datang kepada orang kaya. Ya. Malaikat para miliarder. Fa'ata al-abrasa fi suratihi. Datanglah malaikat. Pertama kali yang datangi adalah orang yang pertama. Si belang yang sudah enggak belang. Ya. Sin lagi. Si belang yang sekarang sudah cantik, sudah ganteng, gitu kan? Jadi bos. Datang malaikat al-fitih. Datang malaikat dan padanya seperti kondisi si belang dulu. Kondisi dia belang seperti keadaan orang yang sekarang, ya, dan dalam keadaan seperti dia di waktu dahulu kala. Faqal miskin. Saya ini orang miskin. Wabnusan. Orang yang ya, kehabisan bekal di jalan. Orang qata'at bi. Hilang bekal dan perlu dalam perjalananku. Yang dikatakan oleh si jebelang. Qabiyal. Fala balagha li al-yawma la billahi thumma bik. Maksebab yang bisa menyampaikan aku kepada tujuanku pada hari ini kecuali karena Allah saja, kemudian dengan pertolongan dan bantuan dari. Artinya apa? Dekat ini minta bantuan kepada siapa? Kepada si miliarder yang dulunya belang. Ya, disebabkan bahwa dia adalah orang miskin pada kemudian menempuh, dia bawa bekal, kehabisan bekal. Kembali kepada Allah, inilah tauhid. Bahwa dalam ya, hatta ketika tuan kepada orang lain minta bantuan, boleh. Ya, apalagi cuma sebagai apa? Ya, kamu orang berada bantu tuh si fulan. Itu namanya memberi syafaat, bukan minta-minta, gitu kan? Ya. Minta-minta aja boleh enggak minta-minta? Bagi orang yang punya hajat dan kebutuhan, dibolehkan. Dibolehkan. Nah, bagi orang tidak dia punya hajat, misalnya seorang yang minta surah, hanya untuk apa? Kayaan, tapi dia minta-minta dengan cara minta-minta. Ini terdapat ancaman yang khas dari Nabi kita Muhammad alaihi wasallam. Nah, apalagi seorang yang dia hanya memberi syafaat, ya. Seperti misalnya untuk miskin misalnya, pada yayasan yatim piatu misalnya, bukan untuk dirinya. Ya, kekayaan diri. Kalau minta dan dia butuh dibolehkan apa? Memberi atau mengajak orang untuk umrah. Tentunya ini dibolehkan di Islam. Nah, kemudian pun berkata, "Fala balagha li al-ithm bik." Maka menyampaikanku kecuali dengan sebab Allah engkau. Meminta pun kepada Allah Jalla wa Ala. Adapun orang kita minta kepadanya, kita harus yakini dia hanya apa? Hanya sebagai sebab. Hanya sebagai na'am ibarat ya, yang diungkapkan sebab karena kemudian engkau. Jangan mengatakan engkau. Maka ini aib pada tauhid dia. Nah, As'aluka billadhi ataka al-lawn al-hasan. Kepada ya, oh, dia bilang. Syadid, ya, berat. Yang dihadapkan kepada ya, si belang ini, kepada engkau atas nama Allah. Toh yang telah memberikan kepada, diingatkan dia kepada niat, kepada apa? Cinya dulu. Subhanallah. Saya diingatkan. Loh, ini tahu dari mana kalau saya belang tanpa. Tapi berapa orang yang sudah dinasihati, kemudian dinasihati, kemudian di, tapi tidak bermanfaat peringatan. Maka dia pun meminta dengan mengingat kondisinya dulu. Dan seharusnya orang yang diingat. Maka dia katakan, Allah yang telah warna yang bagus, kulit yang bagus, aku minta kepadamu seta. Aku minta kepadamu ba'iran, seekor ulagu bihi fi safari. Dengannya aku bisa melanjutkan perjalananku. Orang ini, kawan, dia akan beri atau tidak? Celakanya dia malah menolak. Maka dia katakan, faqala al-huquq kathira. Kewajiban yang harus saya bayarkan, katanya. Saya harus bayar ini, saya harus ya gaji ini, saya harus, saya punya tanggungan ini. Seperti biasanya alasan orang yang diminta ya, Pak, sedekah. Ya, al-huquq kathira, katanya. Tanggungan saya sudah banyak, beban saya sudah banyak. Faqala lahu. Maka malaikat ini karena dia tahu siapa orang ini sebelumnya, dia bilang, "Ka'ani arifu." Seperti kenal kamu, katanya. Kata si malaikat ini kepada si belang, "Alam takun abras yaghdhuruka an-nas faqira?" Bukankah kamu dahulu itu belang? Orang-orang jijik kepadamu, kamu itu fakir miskin. Fa'ataqallahu 'azza wa jalla al-mal. Kemudian Allah berikan dengan izinnya kepada Allah kasih kamu harta. Diingatkan. Diingatkan untuk yang kedua kalinya. Lalu apa kira jawaban orang ini? Apakah dia kembali teringat atau dia malah ingkar? Tapi celakanya orang ini ingkar, ayyuhal hadirun dimuliakan Allah. Maka dia bilang, faqala innama warithtu hadzal mal kabiran an yahbir. Maka dia bilang, aku patkan harta ini adalah warisan dari bapak moyangku, dari bapak moyangku. Dia ingkar terhadap nikmat yang Allah jalla wa'ala anugerahkan. Maka karena malaikat ini tahu bahwa orang ini ingkar, ya, melupakan nikmat yang Allah azza wa jalla anugerahkan, maka malaikat ini pun berkata, malaikat ini bilang, in kunta kadziban ala sabil fard, kalau kamu itu dusta tanazzulan, ya, mengalah. Dalam artian bukan berarti dia tidak yakin bahwa si Abras ini, si belang ini, ya, dulu dia belang, dulu dia fakir, dia tahu, ya. Tapi dia katakan, in kunta kadziban, kalau kamu itu dusta, fayarakallahu ila ma kunta, maka Allah akan kembalikan kamu kepada kondisi dan keadaanmu yang sebelumnya. Ini akibat dari orang yang dia melupakan nikmat Allah. Apakah dia sandarkan nikmat itu kepada selain Allah, seperti apa yang diucapkan oleh orang ini? Maka ini pelajaran yang penting bagi kita dalam tauhid ikhwah dimuliakan Allah. Kalau Allah jalla wa ala berikan kepada kita ilmu sekarang, gitu ya, sebelumnya kita jahil. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita manhaj yang sahih sekarang, sebelum kitanya dahulu apa? Tersesat. Ya. Kalau Allah jalla wa ala berikan kepada kita harta sekarang, sebelum dahulunya kita fakir. Makfurlah dengan kita sandarkan nikmat itu kepada hanya kepada Allah jalla wa ala. Dan jangan sekali pun kita juga sampai jatuh kepada penyimpangan dan penyelewengan yang kedua. Apa itu? Itu menganggap bahwa kita ahli. Ya, kita sandarkan nikmat itu kepada Allah, semata-mata dari Allah. Tapi kita bahwa Allah berikan itu kepada kita, ya karena kami berhak untuk menerimanya. Ini pun juga penyimpangan dan penyelewengan lainnya dalam bab tauhid. Insyaallah, qadarullah ma syaa fa'al. Ya, berhubung waktu yang sempit dan ya singkat, semoga kita bisa sambung kembali pada pertemuan yang akan datang. Kita akan melanjutkan. Dan sebelum saya tutup, sekali lagi saya ingatkan kepada ikhwah sekalian mulia Allah bahwa kita masih ada pembangunan yang masih kan di Citayam sana, bahwa masih ada pengecetan dan yang lainnya, dan sekarang masih tertunda berhubung dana yang ada kebetulan ya ini sudah menipis. Dan kepada ikhwah sekalian dimuliakan Allah, apabila ada rizq yang Jalla wa'ala berikan dan lebihkan, dan ingin membantu pembangunan pondok kita di Citayam sana, bisa menghubungi Al-Akh Abu Bakar ya, sebagai panitia, atau minta beliau nomor rekening yayasan dan nanti akan ditunjukkan untuk bisa transfer ya, melalui rekening tersebut. Demikian ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang besar kepada antum sekalian atas ya, kehadiran antum dan juga sedekah yang antum berikan. Semoga Allah Jalla wa Ala menganugerahkan kepada kita taufik dan juga menganugerahkan kepada kita amal yang bermanfaat. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaihi. Saya cukupkan sampai di sini, kurang lebihnya maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.